لله رب العالمين. Mari kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya kita hormati pemimpin kita yang paling tinggi di Kabupaten Kampar, yaitu Bapak Bupati. Dalam hal ini dihadiri bersama kita Bapak Wakil Bupati, kemudian Bapak Kajari, kemudian Bapak Kapolres, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, berkepala maupun tak berkepala, yang ada jabatan maupun yang tidak, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bil khusus keluarga besar Yonif 132, dari mulai komandan sampai bawahan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari mulai tempat saya duduk bersama Pak Wabub sana, sampailah ke atas mimbar ini, dikawal oleh bapak-bapak TNI. Apakah dalam keadaan genting Riau ini tidak aman? Aman. Lalu kenapa dikawal? Khawatir ada gerasa gerakan mak-mak garis keras. Oleh sebab itu, tapi insya Allah semuanya baik-baik. Ibu-ibu sehat-sehat. Alhamdulillah, bapak-bapaknya baik-baik. Alhamdulillah, kita semuanya petang ini senang. Kenapa senang? Karena ulang tahun. Yang namanya ulang tahun tentu senang. Tapi ulang tahun Yonif 132 tidak ada menghembus lilin sama sekali. Tadi saya begitu melihat ulang tahun, nah ini nampaknya pakai bolu nih. Saya khawatirnya dipasang lilin ulang tahun yang keberapa nih? Ke-59. Saya khawatir dipasang lilin 59, disuruh Ustaz Somad meniup satu napas, satu hembusan sekaligus napas terakhir, mati ya. Ada pula ulang tahun pakai acara keyboard tunggal dangdut, mainkan. Tapi ternyata di tempat kita ini tidak selalu tiap hari. Dulu waktu mau ke Rokan Hulu Pasir Pengarayan, saya lewat kemari. Tapi hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah ceramah. Dalam pikiran saya tadi sore-sore ini, siapalah yang mau datang ke tanah lapang. Rupanya melimpah ruah, masya Allah. Insya Allah yang datang kemari ini semua diberikan Allah kebaikan, insya Allah. Keluar dari majelis ini dalam keadaan dibersihkan daripada silap salah dan dosa-dosanya, insya Allah. Tapi utang tak lunas. Sangka kalau sudah datang tablik akbar selesai. Tidak. Yang datang kemari dalam keadaan susah, dilapangkan Allah hatinya, insya Allah. Yang belum menikah, dimudahkan Allah urusan pernikahannya, insya Allah. Yang belum punya anak, pulang dari sini semangat dia, semangat tentara, langsung istrinya hamil, insya Allah. Luar biasa. Di depan itu ada tulisan, saya lihat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, kehebatan TNI kita adalah disiplin. Apa namanya? Disiplin. Ini ajaran Islam. Umat yang paling disiplin di atas dunia ini umat Islam. Apa itu Ustaz Somad? Apologi, membela-bela agama sendiri. Apa bukti disiplin? Disiplin tak boleh lewat waktu. Kenapa tadi saya lambat datang? Karena sholat asar. Kalau sudah masuk waktu asar, tak boleh digeser waktunya. Betul? Buka puasa, begitu juga. Kalau sudah azan, maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mau menunda sampai azan isya? Tak ada, basi cendol kita. Menunjukkan disiplin waktu. Salat subuh, kalau sudah terbit matahari, tak ada lagi salat subuh. Syuruk, jam 6:20 sekarang, kalau sudah terbit matahari, hilang, tak ada waktu subuh. Jangan sampai anak-anak muda di Kampar, Kabupaten Kampar, Bangkinang, Salo, Kuo, saya dapat berita, Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya ini dulu sholat subuhnya selalu ketinggalan, tapi sekarang sejak ikut pengajian Ustaz Somad, Alhamdulillah, bahkan saya tengok intip di kamarnya dia, sholat duha pun pakai kunut sekarang Pak Ustaz. Ustaz Somad, boleh saya tahu, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab apa nan sembahyang duha pakai kunut kau Pak Ustaz? Nggak ada. Dan lu sembahyang apa? Sembahyang subuh terlambat jam 8. Jangan sampai disiplin waktu, ini ajaran Islam. Maka Allah bersumpah 6 kali demi waktu. Yang pertama, waktu fajar, terbit fajar. Maka Allah bersumpah wal fajr walayalin ashr. Lalu kemudian waktu subuh, wassubhi idza tanaffas. Lalu kemudian waktu duha, wadduha wallayli idza saja. Kemudian waktu siang, wan nahari idza tajalla. Kemudian waktu petang, wal asr innal insana lafi khus. Kemudian waktu malam, waktu malam Allah bersumpah wallayli idza yaghsha wallayli idza saja. Jadi bercerita tentang disiplin, bapak-bapak TNI tentara menunjukkan pada kita bagaimana mereka disiplin. Tidak pernah berkata tidak, siap dan. Nanti tolong siapkan untuk tolong, siap dan. Oh, saya pun gitu juga. Ustaz bisa nanti datang ceramah ke tempat kami, siap dan. Ditengok jadwal, rupanya jadwal. Jadi gimana? Enggak jadi dan. Sampai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disiplin ini mesti kita ikuti. Pulang dari asrama tentara, pulang dari Yonib 132, insyaallah anak-anak muda kita akan disiplin insyaallah. Allahu akbar. Ada pondok pesantren, sekolah tahfiz Quran di Pasir Pengarayan, Rokan Hulu. Untuk membuat anak-anak ini disiplin, maka dipanggillah seorang bapak TNI tentara untuk membangunkan mereka subuh. Karena kalau ustaz yang membangunkan tak subuh. Anak-anak, bangun ya. Oh, tapi kalau tentara, bangun! Oh, bangun, subhanallah. Siap! Siap! Disiplin, harus dijaga. Oleh sebab itu, kalau mau ibu-ibu cucu-cucunya disiplin, nikahkanlah dengan tentara. Masya Allah, masuk iklan satu ya kan. Nah, lalu kemudian disiplin masalah melipat. Ustaz Somad datang nanti ke pesantren kami, yang membangunkan tentara, yang mengatur baris-baris tentara, yang mengecek semuanya, sampai bagaimana cara melipat pakaian pun tentara. Rupanya tentara tuh pakaiannya dilipat tidak boleh lebih dari sekian sentimeter. Kalau berlebih dihukum. Oh, sampai melipat berapa senti, tak pula ingat saya berapa sentinya. Harus lebar, harus begini, harus begini, handuknya harus rapi. Begitulah mereka di sana. Jadi ibu-ibu, kalau ada suaminya yang tidak disiplin, tinggal datang ke Pak Komandan, minta kirim satu biar didisiplinkannya di rumah. Yang pertama membuat kita ini akan berhasil adalah disiplin. Makanya anak-anak kita disiplin. Jangan bangun terlambat, jangan datang terlambat, jangan macam-macam terlambat. Harus on time, harus tepat waktu. Ustaz ini menyindir ya? Tidak. Lalu yang datang terlambat tadi siapa? Saya. Saya sampai, Pak Wabub sudah duduk, Pak Komandan sudah ada, Bapak tamu dari Jakarta sudah ada. Saya mohon maaf. Oh, Ustaz menyindir Pak Kajari ya? Tidak, saya sama Pak Kajari sama-sama datang terlambat karena macet. Lagi pula kami sholat asar. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kami. Dan yang paling penting adalah minta maaf kepada hadirin hadirat. Apakah Bapak Ibu memaafkan silap dan salah saya? Nah, begitu caranya minta maaf. Jadi kalau minta maaf satu-satu capek kita. Nanti Bapak Ibu mau pergi haji, mau pergi umroh, nah, begitu caranya. Jangan datang satu-satu. Pertama kasih makan dulu. Kasih makan, habis makan kasih minum, habis itu kasih buah, habis itu kasih cendol, habis itu baru kata sambutan. Saya akan berangkat ke Tanah Suci Makkah, saya tidak ingin ada silap dan salah. Apakah tetangga, sahabat, kerabat sekalian memaafkan saya? Tentu tetangga sudah kenyang. Lebih baik kita minta maaf di dunia daripada kita mencari mereka di akhirat nanti, betul? Di dunia, di mana kita mau cari? Di dunia ini aja selalu saya sampai ada silap salah sama bapak, mencari bapak ibu payah. Apalagi di akhirat nanti, berkumpul semua umat dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli, berkumpul sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Ramai saat itu di padang mahsyar. Payah kita jumpa. Di padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Oleh sebab itu maka disiplin dalam masalah waktu, disiplin masalah on time, disiplin. Ini semua ada pada bapak-bapak TNI tentara kita. Dan ini semua kita ambil pelajaran. Sampai tadi saya lihat di depan, paling tinggi adalah disiplin. Yang kedua, apa dia? Fisiknya sehat dan kuat. Makanya tentara-tentara itu fisiknya sehat dan kuat. Saya memang tak gemuk, tapi sehat. Jadi kalau ditanya banyak orang yang cemas menengok saya, Ustaz ini nampaknya lemas, nampak saya tak lama lagi nih Pak Ustaz. Dua Jumat lagi gul nih, kata dia. Enak aja. Kenapa Ustaz Somad itu sampai sekarang masih sehat? Memangnya dia minum apa? Memangnya resepnya apa? Saya sampai hari ini sehat karena didoakan oleh jamaah sekalian. Yang paling kuat doanya adalah Yonip 132 Salum. Kenapa begitu? Mereka berdoa siang dan malam, panitia tadi malam. Ya Allah, sehatkanlah Ustaz Somad sampai tablik akbar besok sore. Apakah setelah itu atas rahmat Allah? Alhamdulillah, sampai petang ini saya sehat walafiat. Padahal tadi di kendaraan letoy, lesu, loyo, lunglai, mengantuk. Tapi begitu turun melihat jamaah, Masya Allah, bapak-bapak tentara, menengok mereka berjalan tegap, saya pun ikut langkah tegap. Rasa tentara juga rasa kita. Itulah kita ini terpengaruh dengan lingkungan kita. Saya kalau ceramah di depan anak-anak muda, bangkit rasanya muda balik. Tadi pagi, ceramah di SMP Al-Azhar Sifabudi, rasa anak SMP, muda lagi. Ceramah di depan para tentara, semangat, rasa tentara. Rasanya Sylvester Stallone ini, film Rambo rasanya. Tapi begitu duduk di panti jompo, Bapak Ibu Saudara sekalian, judul ceramah kita petang ini adalah cara-cara menghadapi sakaratul maut. Fisiknya sehat, badannya kuat, dan yang paling sehat dalam ajaran Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carilah tentara yang perutnya besar. Tak ada, rata-rata perutnya kalau pas sedang foto, kalaupun agak besar menahan napas lama. Kenapa? Mereka lari melompat, berenang, melompat. Itu tempat latihan mereka. Kita ikut outbound sehari, demam seminggu. Melompat mereka, memanjat ke atas. Memanjat ke atas, bukan tanggung-tanggung. Mereka memanjat ke atas, terus melompat ke bawah. Puh. Ada yang terkilir, 3 hari berkusuk. Waduh, ada tali-talinya. Muaka fisik mereka. Apakah khawatir kita? Banyak orang yang khawatir. Akan bangkit katanya PKI. Akan datang katanya macam-macam. Insya Allah tidak. Karena TNI kita masih kuat insya Allah. Allahu Akbar. Inilah dia semangat petang ini luar biasa. Nanti kalau ada yang bertanya, kenapa Ustaz semangat? Karena semangat berada di tengah bapak-bapak TNI. Itu kemah sudah disiapkan. Mana tahu ada yang berdiri, fisiknya tidak kuat, pingsan, sudah disiapkan. Dokter-dokter, bidan-bidan dari sana. Yang mau melahirkan, insya Allah. Acara tahun Yonip 132 petang ini luar biasa. Di mana letak luar biasanya? Yang datang bukan cuma orang Indonesia, Upin Ipin pun hadir. Masya Allah. Saya kemarin ceramah seminggu di Kuala Lumpur. Seminggu di Kuala Lumpur tak ada Upin Ipin datang. Tapi di sini Masya Allah, Jarjit datang, Meme datang, Penipin datang, Spiderman datang, Bang Saleh yang tak datang. Kalau ada bakat-bakat anak kemanakan kita, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah, nampak gayanya macam gaya-gaya Bang Saleh, suruh dia kemari. Kumpulkan semua anak-anak SMA, anak-anak SMP yang ada di Kabupaten Kampar, yang ada bakat-bakat macam Bang Saleh melambai, buatkan, mintakan ke Pak Komandan Yonip 132, buat programnya. Apa nama programnya? Be a Man. Jadilah seorang laki-laki yang perkasa. Insya Allah. Yang lama, saya. Sampai kemari, saya. Siapa? Siapa? Gitu. Insya Allah. Memang awal-awalnya dia melambai. Diajar. Mereka hebat nih. Jago bela diri. Jago karate. Hai. Hai. Itu bisa disembuhkan. Itu bisa disehatkan. Ini penyakit luar biasa. Apa namanya? HIV/AIDS. Yang pertama disiplin. Yang kedua fisiknya kuat. Fisiknya sehat. Fisik itu apa? Badannya. 4 sehat, 5 sempurna. Semuanya harus ada. Dan rata-rata tentara kita ini tidak merokok. Kenapa begitu? Karena mereka disiplin. Karena kalau sudah itu nanti kawan saya kuat merokok. Ketika diperiksa dadanya, merasap. Merasap Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentara-tentara ini badannya sehat. Di mana latihannya? Di sini. Oleh sebab itu maka kita pun juga mesti menjaga kesehatan. Yang merusak kesehatan anak-anak kita ini yang paling hebat adalah narkoba. Narkoba dimasukkan dalam mie, narkoba dimasukkan dalam brownies, narkoba dimasukkan dalam permen, merusak kepala anak kita. Kalau dia pakai narkoba, pengedar narkoba masih bisa ditangkap. Ada yang lebih hebat lagi, dia pakai, dia mabuk tapi tak bisa ditangkap. Apa itu? Ngelem. lem itu sampai sekarang belum ada pasalnya. Kalau tak percaya hubungi Pak Kajari. Ada enggak pasal tentang lem Pak Kajari? Mau dituntut pasal apa? Pasal 1, dilarang lem kambing. Tak ada. Hanya kesadaran bapak-bapak tukang toko jual lem. Kalau nampak anak muda, anak lajang beli lem, jangan kasih. Dia akan ngelem. Kalau nenek-nenek beli, kasih. Rupanya nenek-nenek pun ngelem juga sekarang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Kabupaten Kampar diselamatkan dari narkoba, insyaAllah. Badannya sehat, tapi otaknya error. Ngelem, dibukanya lem, dihirupnya lamanya panjang. Sampai akhirnya putus kabel-kabel di dalam. Error semuanya. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng. Karena Pak Allah, Pak. Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tak mempan lagi, sudah. Sudah error kepalanya. Bagaimana bangsa ini ke depan? Siapa yang akan menggantikan komandan kita di masa akan datang? Hari berganti, musim berubah. Mereka akan tua dan pensiun. Siapa yang akan menggantikan? Dulu kita pernah bangga punya Jenderal Sudirman meninggal dunia. Bangga dengan Jenderal Muhammad Yusuf. Saya ceramah 2 kali di Masjid Islamic Center Jenderal Muhammad Yusuf Makassar. Kota yang paling jauh di dunia. Ujung pandang. Ceramah saya ke sana. Bangga kita Jenderal Muhammad Yusuf. Kita pernah punya bangga Jenderal namanya Aha Nasution. Abdul Haris Nasution yang selamat dari tangkapan G30 SPKI. Mana mereka sekarang? Meninggal dunia. Ini semua hebat-hebat perkasa akan digantikan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sekarang sudah dirusak otaknya, na'udzubillah. Dulu kami waktu sekolah, guru ngasih tahu, gak boleh pakai tindik, gak boleh pakai anting, jangan telinga dilobangi. Kenapa? Nanti tak lulus tentara. Dulu begitu, tak tahu sekarang. Sekarang anak-anak muda, saya sampai di Cengkareng, pulang dari Maroko, duduk di ruang waiting room, ruang tunggu, saya lihat duduk anak muda di depan saya, rambut pirang. Hidung pesek. Antingnya 12 biji. 3 di kiri, 3 di kanan, 2 di atas, 1 di hidung. Macam sapi kurban. Ada pula 1 di bibir. Menengok anting dia di bibir, bibir awak pula yang ngilu. Ini anak muda ini mau kemana ini? Makanya fisiknya harus sehat. Dan tidak ada yang lebih sehat selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pindah ke Madinah umurnya 53 tahun. Jadi Nabi 40 tahun. 13 tahun di Madinah. 40 tambah 13 sama dengan 53 tahun umur selama di Makkah. Dari Makkah pindah ke Madinah umur 53 tahun. Tahun kedua terjadi perang Badar. 53 tambah 2 55 tahun. Nabi umur 55 tahun naik kuda dari Madinah ke Badar. Itulah yang terjadi perang Badar hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Perang Badar dalam keadaan puasa naik kuda 150 km naik kuda. 1 jam naik kuda sama dengan push up 1000 kali. Tolong tunjukkan mana umat Muhammad sekarang umur 55 tahun suruh naik kuda 150 km. Dari sini ke Duri 125. Kalau tak percaya ukur sendiri. Suruh kalau ada orang Pekanbaru ini yang kuat dari sini ke Duri naik kuda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam umur 55 tahun naik kuda dari Madinah ke Badar 150 km dalam keadaan sehat wal afiat. Dan Nabi seumur hidupnya tak pernah sakit. Kenapa? Puasa sunat. Ini puasa sunat ini mantap. Segala kerak-kerak, segala kuman-kuman, segala penyakit-penyakit yang ada di dalam dimakan oleh tubuh itu sendiri. Apalagi anak-anak muda, anak SMP, anak SMA, anak kuliah. Kalian jangan terlalu banyak makan. Karena kalau makanan banyak, libido seksual tinggi, kalian belum menikah. Itulah berzina, na'uzubillah. Tapi kalau kalian banyak puasa sunat, nafsu ada, tenaga tak ada. Lewat cewek cantik. Bro, itu ada cewek. Aku dah tak nampak. Mati juga sih. Banyak-banyak puasa sunat. Paling tidak sebulan 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Tetap juga ada nafsu, Pak Ustaz. Maka kalian berpuasa 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. InsyaAllah 15 hari. Tetap juga ada puasa sepanjang umur. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka badannya sehat. Pokok pangkal dari segala macam penyakit adalah makanan. Al-Ma'idah baitu kullida, lambung adalah sarang dari berbagai macam penyakit. Makanya tentara itu makanannya tak terlalu banyak. Sikit. Tentara itu makannya sikit. Beda sama kita. Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Nah, mereka makan sikit. Olahraganya banyak. Lari-lari. Tentara. Dulu kami waktu ospek di kampus. Nah, itu tentara. Sot, dua, tiga. Kenapa tak empat? Itu aja dulu. Waktunya kami masuk. Waktu itu kawan-kawan yang ada sebagai apa namanya yang pakai baju tentara tapi di kampus menwa resimen mahasiswa, masya Allah. Saya kebetulan itulah, saya nih dulu bandel juga, dipanggil disuruh push up. Waktu itu lapangan tuh basah, push up lah saya waktu itu ke abang-abang menwa tuh. Saya cari sampai sekarang tak jumpa. Dendam pusat lah, ingat aja sedikit. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, abang-abang kita, senior-senior kita dulu, itu karena sayang sama kita, dia ingin membuat kita disiplin, badan kita sehat, terjaga. Pertama, disiplin. Yang kedua, fisiknya sehat, fisiknya kuat. Yang ketiga, apa dia? Jago. Jago apa? Jago berperang. Oh, ini dia. Ini Ustaz dapat dari mana? Ada tulisannya di depan. Nanti pas lalu pulang, foto dulu. Update status. Like and share. Nanti kalau ada bertanya, apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Ada lima yang di pintu tadi. Kenapa Ustaz pilih itu? Ini yang zaman sekarang ini kan dah mau dekat pilkada. Kalau kita buat, ada dua. Ha, pilih nomor dua tuh. Ada empat. Ha, pilih nomor empat tuh. Ada satu. Ha, pilih nomor. Ha, yang paling selamat, ada lima. Ha, selamat dong. Okay. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, fisiknya sehat dan kuat. Yang ketiga, jago berperang. Siapa saja yang mau menyerang Indonesia sekarang, datanglah. Siapa saja, Sylvester Stallone, datang. Macam-macam mau datang kemari, silakan. Insya Allah akan kami hadapi dengan pistol. Apalagi bapak-bapak tentara ini pistolnya besi, bukan macam kita pistol air. Itu pun macam-macam. Masya Allah, siapa saja yang mau menyerang, tidak akan berani. Jepang tidak lagi berani datang. Tapi ingat, Jepang memang tidak menyerang kita dengan senjata, tapi dia menyerang kita dengan yang lain. Bagaimana dia menyerang kita? Dikirimnya Kawasaki Ninja. Akhirnya anak-anak umat Islam ngebut, knalpot dipotong disunat, menggelegar hari Sabtu sore. Boom! Kalau ada orang mau sakratul maut, mati kontan. Pulang saya tengah malam, lewat di depan Purna MTQ, anak-anak muda sedang tak tahu dia saya di situ lewat Ustaz. Tak ada hormat mereka sikit pun. Saya buka kaca, cuek aja dia. Tak mungkin saya turun di situ ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang mereka tidak lagi menyerang kita dengan senjata, tidak lagi dengan samurai, tidak lagi dengan pistol, tapi dengan alat-alat teknologi. Maka jago berperang, kita juga mesti mensiasati ini. Anak-anak muda, insya Allah. Ibu-ibu, kalau anaknya minta pisau, mama, minta pisau. Jangan, nanti tanganmu luka. Dia minta pisau tak dikasih. Tapi ketika dia minta gadget, wah, anak-anak kita sedang diserang. Diserang pakai apa? Samsung, Panasonic, Sony. Ada pula Apple satu gigitan, sumbing sebelah. Apple, iPhone. Masya Allah, ini menyerang kepala anak-anak kita, luar biasa. Tapi, ini tapi, yang hadir pada tabligh akbar, ulang tahun Yonim 132 Salo, semuanya, HP-HP-nya semuanya, hari ini dalam keadaan HP taubatan nasuha. Kenapa? HP-nya dipakai untuk merekam. Ini apa namanya? Samsung Syariah. Ini alat-alat ini tidak ada yang datang dari Arab. Termasuk mikrofon ini. Ini bukan punya kita. Ini punya orang Barat. Tapi mengapa boleh kita pakai? Karena ini seperti alat pisau. Alat pisau dibuat oleh siapapun boleh kita pakai. Ini bukan dari Islam. Ini bukan dari Makkah. Kalau dari Makkah, ini tulisannya on off. Kalau dari Makkah, tentu tulisannya al-hayah wal-maut. Nampak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pakai alat punya tetangga kawan sebelah boleh. Ini dipakai untuk apa? Rekaman ceramah saya dari berbagai sisi. Ada yang merekam dari kanan, ada yang merekam dari kiri, ada yang mengambil dari depan. Ini semua itu apa? Walaupun saya tak yakin kamera ini hidup semua. Pernah saya ceramah, selesai ceramah saya dekati yang punya kamera. Pak, boleh minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustaz, enggak hidup. Tadi itu apa? Gaya-gaya aja. Tapi itu tidak terjadi di Yonif 132 Salo. Kenapa? Tak ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jago berperang, hebat strategi. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang berperang waktu pagi habis salat subuh. Habis salat subuh dia pun datang. Sahabat bertanya, kenapa kita habis sholat subuh? Karena habis sholat subuh, kita tahu dari mana matahari terbit. Mereka pasang barisan saat matahari terbit. Sana matahari terbit, di situ dia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, mengapa kita susun barisan di tempat matahari terbit? Karena ketika kita berada di antara matahari terbit, nanti musuh sudah kena satu, kalah dia. Apa sebab dia kalah? Matanya silau menengok matahari. Tak nampaknya musuh, lalu kita tembak dia dari depan. Strategi. Jangan bayangkan Nabi itu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkal Allah, la haula wala quwata illa billah, mati-mati ajalah. Bukan begitu. Nabi penuh dengan strategi. Pagi-pagi lebih dulu keluar, disiplin waktu, menghadap dari arah matahari terbit. Yang kedua, tempat air dikuasai. Begitu mereka sampai di tempat perang, cari tempat pertama di mana persediaan air. Begitu dapat air, kuasai itu. Kenapa? Karena musuh pasti akan kehabisan air, dan kalau mereka sudah kehabisan air, kena dia 2-0. Strategi matahari terbit, strategi matahari terbit, strategi tempat penyimpanan air. Dan yang paling penting, mesti tahu jumlah musuh berapa. Nabi bisa tahu jumlah musuh berapa. Dari mana? Mereka tangkap tukang masaknya. Tangkap tukang masak. Tanya dia, berapa jumlah kalian? Tukang masak tak tahu. Mana saya tahu jumlahnya berapa? Nabi tanya, berapa masak onta sama kambing? Dari jumlah makanan bisa ketahuan berapa musuh yang ada. Apa yang terjadi? Perang hari Jumat, Badar Al-Kubra, hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Nabi menang perang. Berapa dapat harta rampasan perang? 50 ribu keping uang dinar. Uang dinar emas beratnya 4,25 gram. 4,25 gram sekarang 2 juta. Kalau tak percaya, tanya tukang emas. 4,25 gram satu dinar sama dengan 2 juta kali 50 ribu keping. 50 ribu keping kali 2 juta sama dengan, itulah gak enaknya ceramah kalau orang matematika 5. Ini bisa dijadikan sebagai soal CPNS 2019 penerimaan pegawai Kabupaten Kampar. Nabi berperang Badar, dapat harta rampasan 50 ribu keping uang emas. Satu kepingnya 4,25 gram sama dengan 2 juta. Bila mendapat 50 ribu keping, berapakah harta rampasan perang yang dapat pada perang Badar? A, B, 3. Begitu kalau mau buat soal CPNS. Jangan macam saya dulu. Saya waktu ikut tes CPNS, pertanyaannya Tono, Tini dan Tony menjaga warnet. Tony bekerja di waktu pagi karena kerja di waktu sore. Tini bekerja di waktu malam karena kuliah di waktu pagi. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Tak berkualitas. Awak kuliah jauh-jauh. Habis dari Mesir ke Maroko, balik yang ditanya Tono, Tini dan Tono. Jika satu keping uang emas 4,25 gram, beratnya 4,25 gram, harganya 2 juta kali 50 ribu keping, maka Nabi mendapat harta rampasan perang 100 miliar. Jangan katakan Nabi itu miskin, jangan katakan Nabi itu susah melarat. Nabi harta perang Badar saja satu kali perang dapatnya 100 miliar. Jatah untuk Nabi humus 20%, Nabi mendapat 20 miliar, yang 80 dibagikan kepada para sahabat. Nabi ekonominya kuat, hanya saja dia hidup bersahaja. Perang strategi dikuasai Nabi SAW. Disiplin, Nabi paling disiplin. Kuat fisik, Nabi paling kuat badannya. Dia panglima perang, tapi seumur hidup dia tak pernah membunuh orang. Masalah jago perang, Nabi jago perang. Yang keempat, apa dia? Jago, lupa pula, jago apa dia? Jago bela diri. Ini dia, jago bela diri. Apa ya Nabi Muhammad itu jago bela diri? Ya, Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, tidak ada yang berani baca Quran kuat. Semuanya baca Quran diam. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu kepala preman. Menang gulat. Waktu itu ul bela diri yang paling hebat di Mekah, gulat, musara'ah. Tiap tahun juara gulat di pasar, namanya Pasar Ukaz. Juara bertahannya adalah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu bangkitlah Islam. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, kami ini lemah, Islam lemah, dihina, dipijak-pijak. tolong masukkan Islam dua orang ya Allah. Kalau tidak Umar bin Hisham, Umar bin Khattab. Kalau tidak Umar bin Hisham, Umar bin Khattab. Kalau tidak Umar bin Hisham, Umar bin Khattab. Umar bin Hisham itulah dia Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama nama orang, kenal dua-duanya. Namanya siapa? Umar bin Hisham. Panggilan kerennya Abu Jahal. Nama siapa? Abdul Somad. Kalau di internet, Anton. Bisa aja kan? Nah, jadi Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisham. Orangnya hebat, perkasa, jago bela diri. Maka Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua orang. Kalau tidak Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Ternyata yang dapat hidayah, Umar bin Khattab masuk Islam. Sejak Umar bin Khattab masuk Islam, juara gulat bertahan di pasar Unggas setiap tahun, masuk Islam. Sejak itulah umat Islam baca Quran dengan suara nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ada ibu-ibu wirid Yasin, baca Qurannya pelan-pelan. Nah, itu berarti tak ada yang jago bela diri di situ. Takut dia kalau baca kuat, nanti akan ditangkap, nanti akan dibunuh. Nanti jago perang, jago bela diri, jago bersenjata. Nabi SAW jago dalam berpedang. Rata-rata sahabat-sahabat Nabi, Nabi itu punya pedang yang luar biasa. Ustaz memangnya bisa pakai pedang ini? Memang saya tak pandai pakai pedang. Tapi dalam sepekan ini saya dapat hadiah keris sampai 3 biji. Yang pertama dari Ustaz Salim Afillah di Yogyakarta. Yang kedua dari LAM Lembaga Adat Melayu Riau. Yang ketiga dari Masjid Jogokarian Yogyakarta. Saya pun lama merenung. Pertanda apa ini nampaknya? Sampai sepekan ini dapat keris 3 biji. Mungkin bersiap-siap kalau datang orang gila datang. Tapi insya Allah tak akan ada. Kenapa? Bapak polisi mengawal. Tadi pagi di masjid datang pak polisi ramai dikawal sampai ke mana pak tentara. Kalaupun ada orang gila mau membunuh melihat polisi dan tentara waras deh langsung. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ke depan anak-anak kita ini mesti kita selamatkan. Adapun bapak ibunya sudah, tentara adalah benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia. Manunggal, ABRI masuk desa, manunggal bersama rakyat. Ketika dulu bangkit isu G30 SPKI, siapa yang mereka habisi? Yang mereka habisi adalah tentara dan ulama. Ulama mereka habisi, pondok-pondok pesantren. Ketika ini terjadi, insya Allah tidak akan terulang. Kenapa? Kita masih bersama. Kenapa tidak tentara ini kumpul saja, buat ulang tahun, panggil artis, ngebor sampai subuh, selesai? Tidak. Mereka ingin bersama dengan rakyat, bersama, bercampur, bersama, sehingga tak lagi bisa dibedakan. Semuanya sama-sama rakyat, tapi ada yang diberikan amanah untuk menjaga negeri ini. Kalau memang ABRI ini, tentara ini bersatu dengan rakyat, kenapa mesti pakai seragam? Harus pakai seragam. Saya kemarin ceramah di Jakarta, kebetulan ada Bapak Komandan Dandim. Apa kata Pak Komandan? Tadi malam Pak Ustaz saya enggak pakai seragam, habis saya diinjak-injak jamaah. Sekarang pakai seragam baru mereka tahu. Sebentar Pak. Oh itu guna seragam tuh Pak. Saya pun nanti lama-lama minjam seragam tentara juga. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita senang. Bapak Kajari hadir, Bapak Wabub hadir, Bapak Komandan ada, tentara ada, Pak Kapolres ada, semuanya satu. Yang menyatukan kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Andai ada tamu non muslim, apakah mereka memusuhi kita? Apakah kita berkelahi dengan mereka? Tidak. Kau mungkin bukan saudaraku dalam satu akidah, kau mungkin bukan saudaraku dalam satu keyakinan, tapi kau adalah saudaraku dalam satu kebangsaan, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sama-sama cinta NKRI, sama-sama cinta Pancasila, sama-sama cinta negeri ini, tidak ingin ada yang merusaknya. Masalah kita beda agama, beda keyakinan, tetap bertetangga, berkawan, bersahabat dengan baik. Salahkah punya kantor lalu di dalamnya ada orang Kristen? Salahkah bertetangga di sampingnya ada orang Cina, Konghucu? Tidak salah. Tapi dalam masalah keyakinan, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum, harus jelas itu. Jangan ikut semua. Natal ikut, Jingle Bell ikut, Gongsi Pacai ikut, Cap Gomeh ikut. Tak bisa, harus ada jelas. Dikasihnya saya kue Pak Ustaz, ambil makan. Ada label halalnya kan? Iya. Dikasihnya minum kaleng, kasar. Saya tak mau makan, kasih sama saya, biar saya makan. Mana dalilnya? Nabi diberikan hadiah madu asal Banha, diminum Nabi habis. Nabi diberikan kain, dipakai Nabi. Nabi diberikan kendaraan, dipakai. Selama tidak ada unsur agama, selama tidak ada unsur Ustaz Somad, ya, saya sekantor dengan non muslim, apa salah? Tak salah. Anaknya sekarang nikah Pak Ustaz, boleh saya datang? Datang. Apa saya ucapkan? Selamat menempuh hidup baru. Cukup, iya. Jangan pula tambah barakallahu lakuma wa baraka alaik. Itu untuk sesama muslim. Boleh saya makan di acara pestanya? Silakan makan. Apa salahnya? Di situ kan ada kemah, Muslim food, makanan muslim. Silakan makan. Habis itu pulanglah. Ini ada pula singgah. Habis muslim food ada non muslim food. Ah, singgah pula di situ. Sini sini sini. Itu tulisan, itu bukan makanan kita. Tahu saya. Terus kenapa? Saya tak ada makan dagingnya. Ngapain situ? Kuahnya aja sedikit. Tak bisa. Karena dia ada aturan. Sedang main bola aja ada aturannya. Ada back, ada kiper, ada striker, ada out, ada goal. Nah, ini ada aturan. Apalagi beragama, main bola aja ada aturan. Kita di lapangan sepak bola, ada garis tengah, ada garis pinggir, ada hakim garis, ada hakim, ada hakam. Nah, ini semua penting. Maka dalam beragama pun, jangan sampai kita kebablasan. Persatuan kita petang ini, Masya Allah, melimpah ruah. Ambil foto dari samping kanan, ambil foto dari samping kiri, ambil dari atas. Kalau perlu, naikkan capung ke atas. Untuk apa? Buat video pendek. Like and share. Syiar. Tunjukkan kepada semesta alam. Begini cara ulang tahun. Kalian yang tak tahu cara ulang tahun. Ini Yonip 132 Salo menunjukkan. Begini cara ulang tahun. Dengan apa? Tabligh Akbar. Ini banyak orang tak tahu cara ulang tahun. Gimana cara ulang tahun? Pak Ustaz, anak saya ulang tahun Pak Ustaz. Gimana caranya? Pergi ke panti asuhan. Pergi ke warung. Warung apa? Minang Maimbau. Beli nasi, bawa ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak panti asuhan. Ya, ini ada saya bawa nasi. Keluarkan semua anak yatim. Semuanya? Enggak, 10 aja. Makan awak sama anak yatim. Mintakan di tanah lapang, makan bersama. Nanti anak kita bertanya, ya. Papa, papa, papa. Ini di mana nih panti asuhan? Kenapa kita ke sini? Ini tempat anak yatim. Kenapa mereka mau yatim? Ayahnya udah mati. Makan kita bersama dengan mereka, usap kepalanya, kasih dia duit. Itu yang menyenangkan hatinya. Ini anak ulang tahun dibawa ke mall, dibawa ke bukit, dibawa ke danau. Sekali-sekali boleh, tapi nanti akan menjadi ketergantungan. Tidak akan sayang. Papa enggak sayang, enggak ngasih HP, enggak ngasih mobil, enggak ngasih duit. Bawa dia ke panti asuhan, mengingatkan dia. Oh, jadi kalau ayah kita tinggal nanti kita tinggal di sini. Iya. Kau pun kalau macam-macam ku tinggalkan kau di sini nanti. Insyaallah balik dari panti itu nanti dia akan lebih sayang. Tidak ada rumah yang paling mulia kecuali rumah yang ada anak yatim di dalamnya. Tapi jangan piara anak yatim tapi menyiksa anak yatim. Anak yatim suruh nyuci mobil, anak yatim suruh nyuci piring. Itulah rumah yang paling dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kata ini fil jannah. Tolong jangan foto nanti jadi fitnah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini dalam surga. Begitulah rapatnya dia dengan orang yang menyantuni anak yatim. Ustaz Somad, ya, kalau dekat dengan anak yatim begini, kita kan yang nyantuni ramai. Bagaimana bisa dekat dengan Nabi? Tergantung sedekahnya berapa. Sama macam nonton bola, kan ada tiket VVIP. Very very important person. Kalau beli tiket VVIP, duduk di samping lapangan bola, jangankan bola, bulu kaki pemain bola itu pun nampak. Lututnya pun nampak. Mana yang lutut berkudis, mana yang tidak. Tapi kalau tiketnya kelas ekonomi, di luar stadion, nonton layar tancap. Kadang-kadang bola itu bulat, kadang-kadang lonjong. Pas mau gol, datang angin kencang. Gol, terbang sekalian. Oleh sebab itu, maka bersodakoh, bersodakoh. Hari ini kita sedang ditunjukkan. Kalau ada orang taat beragama, ustaz membuat pengajian, biasa. Pondok pesantren buat pengajian, biasa. Tapi hari ini tentara membuat pengajian biasa. Tentara buat pengajian itu biasa. Tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa adalah umat Islam yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini merdeka. Teriakan Bung Karno, Allahu Akbar. Teriakan Bung Hatta, Allahu Akbar. Mereka menggerek bendera dalam keadaan bulan suci Ramadan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Dalam keadaan berbulan puasa, dalam keadaan lapar. Teriakan lapar itulah yang membuat lari Belanda tunggang langgang lintang pukang. Orang sedang puasa itu teriakannya luar biasa. Allahu Akbar. Takut. Orang kenyang mana bisa teriak. Udah kenyang. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyerdatkan, menyatakan kemerdekaannya, karena penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu disebutkan jelas atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nomor dulu, nomor dua, karena Allah nomor satu, yang lain tidak ada. Kenapa demikian? Karena kita berprinsip la haula wala quwata illa billahil adiyil azim. Saya ceramah jam 5 kurang 15, sekarang sudah jam 5.30, sudah ceramah 45 menit. Tak terasa, cepat betul waktu berlalu. Tadi saya sangka ini nampaknya orang tak banyak, tanah lapang, sudah sore, mau tenggelam matahari, kultum saja selesai ini. Kultum, kuliah 7 menit. Paling-paling agak banyak sikit, kulibas, kuliah 15 menit. Rupanya jamaahnya, Masya Allah. Saya sangka ini jamaah banyak berdiri, paling-paling nanti mereka selesai ini pulang. Rupanya tegak berdiri. Jamaahnya tahan, saya pula tak tahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tadi saya diberitahu bahwa ada kertas-kertas pertanyaan, maka saya akan jawab yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, nanti saya akan tuliskan jawabannya. Silakan akses baca sendiri. Di mana? www.somatmorokoblogspot.com. Tunjuk dari Pak Komandan, nanti Ustaz langsung baca doa. Siap, Dan. Suami saya pinjam uang pada FIF, tidak diketahui oleh saya. Apakah saya ikut menanggung dosanya dari kredit itu? Ibu tak tahu apa-apa. Ibu kan cuma wakil presiden aja. Apa kata dia? Itulah. Itulah untungnya kalau ibu dapat suami soleh. Tapi kalau dapat suami Fir'aun, entahlah. Maka kalian yang gadis-gadis, kalau kalian mau punya dapat laki yang soleh, di mana letaknya tak jauh dari sini. Ini laki-laki yang soleh-soleh semua. Perhatikan memang, cari. InsyaAllah nanti ditemukan Allah. Mana kalau ada laki-laki zaman sekarang pengajian, itu soleh itu insyaAllah. Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana saya menghadapi orang tua saya pecandu narkoba dan berjudi? Mohon doakan Pak Ustaz. Kamu yang sudah ngaji tidak bisa menceramahi bapakmu. Jangan mentang-mentang kau sudah pengajian pulang dari sini langsung panggil, ya sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innamal khamru, sesungguhnya narkoba itu haram ya. Pancung kepala kau nanti. Jangan. Begitu caranya. Dia kan punya nenek mama, betul. Ayah kita itu kan ada nenek mamanya. Panggil dia, kasih tahu sama nenek mama. Nenek mama, ikut apa ambo lah pecandu narkoba. Bisa nenek mama bagi tahunya semuanya. Kata nenek mama, ambo pun pakai juga. Ini yang sudah mau kiamat. Lapor ke Pak Tentara TNI Yonim 132 supaya dipanggil bapakmu. Sini Pak, kabarnya saya dengar bapak sudah pecandu narkoba ya. Wah, ditembaknya pistol. Tidak, dia tembak ke atas. Langsung hilang sahwat narkobanya. Tapi jangan lupa, yang paling penting doa silahul mu'min. Berdoa kau di tengah malam. Pertama, kau cari orang yang kira-kira cakapnya didengar. Alim ulama, kalau dia PNS, datang ke Pak Wabub. Pak Wabub, itu ayah saya pegawai, pecandu itu Pak Wabub. Insya Allah dinasihati Pak Wabub. Kamu kalau macam-macam, saya usir kamu, saya campakkan kamu dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Berhenti, kata Pak Wabub. Insya Allah berhenti deh, insya Allah. Kalau tak berhenti, tengoklah. Yang kedua, doa. Doa penting. Di malam kau tahajud, usalli sunnatat tahajud, habis salat hajat 2 rakaat, usalli sunnatul hajat supaya ayahku berhenti narkoba lillahi ta'ala. Yang kuat-kuat, nanti datang BNN. Makanya niat itu dalam hati aja, usalli sunnatul hajat Allah, yang kuat-kuat. Ini salat hajat di masjid, usalli sunnatul hajat 2 rakaat untuk ayahku yang sedang pecandu narkoba lillahi ta'ala. Datang polisi, mana alamatnya? Tangkuk langsung. Di sujud terakhir telah minta sama Allah, aqrabu ma yakunul amrun min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan ketika di Ka'bah. Seandainya ada orang mengatakan paling dekat dengan Allah ketika di Ka'bah, Allah tak adil. Bagaimana dengan miskin yang susah? Bagaimana mau ke Ka'bah? Riau store OEH 2018 berangkat 2031. 2030 malaikat maut datang, mati. Maka yang paling dekat ketika sujud kepada Allah di tengah malam, munajat kepada Allah di tengah malam yang sunyi, ya Allah, aku minta kepada engkau ya Allah, ayahku ini berhentilah dia narkoba ya Allah. Kalau bisa berhenti ya Allah, tapi kalau tak bisa kau cabutlah nyawanya cepat. Jangan, tak boleh. Gimana kalau kita pribadi mau berdoa tapi faktor lingkungan tak mendukung? Bagaimana kalau kita pribadi mau berubah tapi faktor lingkungan tak mendukung? Pindah ke tempat lain. Tidak ada alasan orang Kabupaten Kampar tidak bisa berubah, karena Kampar ini adalah Serambi Mekahnya Riau, betul? Sebutkan siapa nama ulama, pasti berasal dari Kabupaten Kampar. Pakar tafsir Provinsi Riau, Dr. Mustafa Umar. Dari mana tuh? Kampar. Pakar usul fikih, siapa namanya? Dr. Mawardi Muhammad Saleh. 13 tahun di Madinah. S1 Madinah, S2 Madinah, S3 Madinah. 13 tahun di Madinah. Mengigaunya pun bahasa Arab. Dari Kabupaten Kampar. Ahli hadisnya, Dr. Hadis, S1 Hadis, S2 Hadis, S3 Hadis, Dr. Dasman Yahya Ma'ali. Dari mana? Dari Kabupaten Kampar. Ahli fikihnya, ahli usul fikihnya, itu Kampar. Maka kalau ada orang Kampar tak tahan Islam, pindahlah ke kabupaten lain. Wah, itu dia. Dipanggil langsung datang. Masya Allah, itu namanya langau syariah. Meliput acara juga. Saya mantan pejabat yang korupsi. Ada pula mengaku. Saya kaya raya sekarang. Bagaimana membersihkan harta saya? Berapa yang kau korupsi, Pak? Hitung jaka, hitung harta kau yang asli berapa? Bapak dulu waktu jadi pejabat gajinya berapa? Gaji saya sebulan 6 juta. Berarti setahun gaji engkau cuma 72 juta. 10 bulan 60 juta. Setahun 72 juta. Berapa tahun kau jadi pejabat? 5 tahun. 72 juta kali 5. Itulah hartamu. Sisanya bukan. Maka sisanya kau serahkan ke lembaga masalih amma. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Kumpulkan semua. Masukkan ke tas. Masukkan ke bag. Masukkan ke karton. Antarkan. Hai anak yatim. Ini. Antarkan. Apa nih Pak? Usah tanya-tanya, ambil aja semua. Kalau mau bersih, begitu caranya membersihkan harta dari haram-haram. Jangan sangka kau bawa ke Makkah, ini duit haram, dibawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Mau nangis, kenapa Pak menangis? Kaki yang mau dipijak Dewa Afrika. Wak sangkau menyesal dek menodoso. Rupanya ternyata air matamu air mata buaya. Lalabaik wala sa'daik. Apa kata malaikat? Lalabaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kebahagiaan, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Tidak ada perubahan dalam dirinya. Balik dari haji tak ada yang merubah. Pak haji itu Pak Ustaz sebelum berangkat dulu selalu bercelana pendek. Kini sesudah haji tidak bercelana sama sekali. Apa hukumnya bagi agama kita menyumbangkan organ tubuh? Namanya donor. Boleh mendonorkan kornea mata, boleh mendonorkan katup jantung, boleh mendonorkan darah. Donor artinya tidak mengambil harta. Jangan dijual buah pinggang. Buah pinggang dijual ke Singapura, satu buah pinggang 100 juta. Haram. Karena ini bukan punya engkau. Punya siapa? Punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bumi milik Allah. Tapi jangan ayat ini dipakai dalil untuk mengambil mangga tetangga. Ngambilnya mangga. Dek apa orang ambil itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Saudara nado di langit, ada di bumi, aku punya Allah, Pak. Pak itu diambilnya batu. Aku pun punya Allah. Apa hukumnya usaha membebaskan orang-orang berbuat zina? Sementara saya seorang karyawan yang bekerja di penginapan Hotel Wisma. Selama saya kerja di sana, saya pun ikut sholat dan berdoa. Tak kenapa saya merasa doa saya belum dikabulkan. Pindahlah ke Hotel Syariah. Saya ikut membuka grand opening Hotel Syariah di Kabupaten Agam. 400 kamar, bersih, megah, mewah. Di dalam kamar ada Al-Quran, ada arah kiblat, ada di sana buku-buku agama. Hotel Syariah. Kalau mau masuk ke dalam, ditanya mana surat nikah. Ini istri siapa? Istri kamu apa istri tetangga? Sekarang orang enak saja membawa, tapi ini bini siapa dia bawa? Tak ada pertanyaan. Berbuat dosa, kita ikut bersyubhat di sana. Saudara-saudaraku, kita ini hidup mencari berkah, minta rezeki yang halal. Jangan suapkan harta haram ke mulut anak. Anak yang makan haram, tertutup hatinya, tertutup otaknya. Nasiatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun, buat dosa, silap-silap dosa. Kenapa? Karena otaknya hitam gara-gara darah haram masuk ke tangga jantung, menyembur ke otak. Jangan kau kasih anak bini mau makan haram, kau cari rezeki yang halal. Saya kalau keluar dari hotel ini, saya mati, Pak Ustaz. Oke, darurat. Sementara itu kau kerja aja dulu. Karena kalau pilih antara mati dan makan babi, tak boleh pilih mati. Pilihlah makan babi. Masuk dalam hutan, pilihannya dua. Mati atau makan babi, pilih mana? Banyak yang mau makan babi kan? Tak boleh pilih mati. Ambo pilih mati, enggak. Pilihlah babi. Ambil babi, acolek-colek, kicap. Sementara datang pisang. Sesudah datang kawan bawa pisang. Ah, kau ada pisang kau? Ah, bawa lah pisang. Lomak babi kau. Tak boleh. Apakah gaji yang saya terima dari tempat itu uangnya halal, Pak Ustaz? Syubhat. Al-halalu bayyinun, yang haram jelas. Wal-haramu bayyinun, yang haram jelas. Wabainahuma umurun mustabihat. Di antaranya samar-samar. Fawanistabara wawanis. Siapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat? Faqadistabara alidinihi wa irdihi. Jaga kehormatan dirimu. Jaga kau dari api neraka. Tiap hari kau katakan, Allah ma'ajirna minan nar. Allah ma'ajirna minan nar. Allah ma'ajirna minan nar. Allah ma'ajirna minan nar. Waqina azaban nar. Jangan sampai kau terjerumus dalam perbuatan haram. Mohon penjelasannya Pak Ustaz, saya bingung. Wah, sudah tak bingung lagi kan? Sudah saya jelaskan dah. Ada pula lambang senyum di ujung. Apa hukumnya kita menerima uang tidak sesuai dengan yang tertera di kuitansi? Alhamdulillah, hadiah lah itu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtashi. Allah Ta'ala melaknat, Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Tapi jangan gara-gara ini ibu balik tak mau menyuap anaknya lagi. Ini anak kita nangis, kenapa tak disuap? Kata Ustaz tadi, ya Pak, tak boleh. Katanya yang menyuap dan disuap dilaknat Allah. Sogok, riswah. Jangan sampai kita makan riswah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat PNS, bekerja di BUMN, maka makannya apa gaji kita, apa pendapatan kita. Adapun bonus hadiah boleh halal, titik perlu keringat kita dibayar oleh negara. Tapi yang ini curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, yatimi madhalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Sekecil apapun kita akan dituntut, sekecil biji sawi, sekecil ujung rambut. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi kau akan dituntut minta tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum WRWK. Biasa WRWB. Ustaz Abdul Somad, apa hukumnya uang yang dikorupsi untuk diinfak atau disedekahkan? Ini haram nih, Pak. Ini kan berarti sedekahkan halal, Pak Ustaz. Jadi banyak jamaah ini bertanya, bukan dia mau nanya hukum, dia mau ustaz itu menghalalkan. Ustaz, iko kalau ambo ambek tapi ambo sedekahkan halal ya? Halal ya? Halal ya? Emang ustaz tukang legalisir? Wa amfiku berinfaklah, wa amfiku bersedekahlah, wa amfiku berzakatlah, wa amfiku berwakaflah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang tak baik tak diterima Allah. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kau bawa duit haram itu ke Makkah, kau pun menangis di pintu Ka'bah. La baik Allah, umma la baik. Labbaikala syarikala kalabbaik. Dijawab malaikat, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Allah tak menerima sedekahmu. Allah tak menerima infakmu. Ini banyak orang sekarang bersedekah, duit haram disedekahkannya. Santunan anak yatim, sapu kepala anak yatim, salam duit. Salam duit, sapu kepala anak yatim. Streaming pula tu, siaran langsung. Na'udzubillah. Apakah ada sunnahnya setiap imam baca salam selesai sholat jamaah, banyak para makmum berdiri langsung cari duduk di belakang dan sering ganggu jamaah yang masbuk? Ini aliran apa pula nih? Ulang balik. Apakah ada sunnahnya setiap imam membaca salam selesai sholat jamaah, banyak makmum berdiri langsung cari duduk? Kalau selesai sholat kita duduk berzikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa Allah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu hayya yumitu wa ala kulli syai'in qadir, Allahumma antas salam wa minkas salam. Bukan ke belakang mencari tempat bersandar kecuali sakit pinggang, itu lain cerita. Maka kita tetap duduk berzikir, bahkan tidak bergerak dari tempat duduk. Andai pun mau darurat bolehlah, tapi tetap berzikir. Lalu kemudian subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 33 pelan-pelan, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini ada pula yang cepat minta ampun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, pas 33, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, ditutup dengan la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu hayyu qayyum wa la kulli syai'in qadir. 100, Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, tapi hutang tak lunas.